Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله أمة منوسيا dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan agama Islam, mereka itu bagaikan penumpang kapal. Sebagiannya berada di tempat yang paling atas, kemudian sebagian yang lainnya berada di bagian bawah kapal, yang mana para penumpang kapal tersebut harus mau diatur tempat duduknya. Tidak mungkin mereka memaksakan kehendak mereka masing-masing, yang kemudian mereka memilih tempat yang bersamaan di bagian atas mungkin, atau di bagian sampingnya, yang kemudian menyebabkan kapal tersebut tidak seimbang. Ketika kapal tersebut tidak seimbang, maka bisa jadi kapal tersebut akan tenggelam di tengah lautan, yang kemudian para penumpang semuanya binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat An-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا قال فإن أراد فإن تركوهم وما أرادوا halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita perumpamaan supaya kita lebih mudah memahaminya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, yang melanggar syariat Allah, yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, menjalankan perkara yang diharamkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sama seperti sekelompok orang atau para penumpang kapal yang sedang mengundi di mana tempat duduk mereka. Kama tali qaumin istahamu ala safinatin, orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu sama atau bagaikan penumpang kapal yang kondisi mereka bermacam-macam. Istahamu ala safinatin, para penumpang tersebut mengundi. Kalau zaman sekarang alhamdulillah ada kemudahan, ada tiketnya, ada tempat duduknya, di mana dia berada, di mana dia duduk, semuanya sudah diatur. Istahamu ala safinatin, untuk mencari tempat duduknya, menentukan di mana posisi duduknya, bagian atas atau di bagian bawah. Fasara ba'dhuhum a'laha, maka para penumpang tersebut sebagian mereka harus duduk di bagian atas, kemudian sebagian yang lainnya harus duduk di bagian bawahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang berada di bawah, yang duduk di bagian bawah kapal, ketika mereka ingin mengambil air minum, marru 'ala man fawqahum, mereka harus naik ke atas dan melewati orang-orang yang berada di atas. Kemudian mereka memiliki sebuah keinginan, yang sepintas keinginan tersebut adalah keinginan yang bagus, yang sepintas keinginan tersebut adalah keinginan yang menguntungkan mereka dan tidak merugikan orang lain. Apa keinginan mereka? Lau anna kharaqna min nasibina kharqan. Orang-orang yang duduk di bagian bawah, apabila mereka naik atau apabila mereka menginginkan air minum, mereka harus naik dan harus melewati orang-orang yang ada di atas sehingga mengganggu. Daripada kita mengganggu mereka dan kita tidak bolak-balik naik ke atas kemudian turun lagi. Lau anna kharaqna nasi min nasibina kharqan, Bagaimana kalau kita melubangi saja kapal ini? Yang bagian bawah yang langsung bersentuhan dengan air. Ketika dilubangi dengan lubang yang kecil, maka akan dengan mudah air itu masuk ke dalam bagian kapal yang kemudian mereka bisa minum dari air tersebut. Sehingga tidak perlu naik ke atas. Tidak perlu mengganggu orang-orang yang ada bagian atas. Cukup kita lubangi sedikit. Ambil air secukupnya. Kemudian kita minum. Sepintas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keinginan mereka adalah keinginan yang menguntungkan bagi mereka dan menguntungkan bagi para penumpang yang ada di atas, karena mereka tidak akan terganggu. Namun ternyata di balik keinginan tersebut ada sesuatu yang sangat membahayakan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa in tarakuhum wama aradu halaku jami'an. Kalau para penumpang yang ada di bagian atas itu diam, membiarkan mereka yang berada di bagian bawah melakukan sesuai dengan keinginan mereka, yaitu melubangi bagian bawah kapal, mereka tidak mau mencegahnya, halaku jami'an, niscaya semuanya akan binasa, karena lambat laun kapal tersebut akan tenggelam. Semuanya binasa. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Kalau para penumpang yang ada di atas tersebut mengingatkan, mencegah, melarang, maka biidznillahi azza wa jal mereka selamat semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian perumpamaan orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kita semuanya kaum muslimin. Di antaranya ialah, jangan tergesa-gesa dalam memutuskan, jangan tergesa-gesa dalam melakukan sebuah tindakan, sesuatu yang kita inginkan, walaupun nampak dari keinginan tersebut sesuatu yang menguntungkan. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam bertindak, walaupun sesuatu tersebut kita lihat secara zahir menguntungkan. Pertimbangkan baik-baik, pikirkan terlebih dahulu apakah di balik tindakan tersebut ada efek-efek negatif, ada dampak-dampak negatif, atau ada dampak yang positif. Pertimbangkan baik-baik. Terlebih tindakan tersebut berkaitan dengan umat manusia secara menyeluruh. Perhatikan kondisi orang yang berada di bagian bawah kapal. Mereka berkeinginan untuk melubangi bagian bawah kapal tersebut dengan tujuan yang baik, niatan yang bagus, supaya mereka tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kapal ketika mereka harus naik ke bagian atasnya untuk mengambil air minum. Daripada melakukan ini, lebih baik saya melubangi bagian bawah kapal. Perbuatan ini mereka anggap dan mereka lihat sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk mereka dan untuk orang-orang yang ada di atas. Untuk mereka, mereka bisa mendapatkan air, tidak perlu naik ke atas. Dan bagi orang-orang yang ada di atas, mereka tidak terganggu dengan orang-orang yang ada di bawah ketika naik. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau akal pikiran kita pendek dan tidak melihat pada sesuatu yang lebih jauh, maka bisa jadi tindakan kita, keputusan kita, perbuatan kita itu justru mendatangkan malapetaka. Bukan hanya pada diri kita yang melakukan tindakan tersebut saja, tapi bisa jadi malapetaka tersebut mengenai semua orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berfikirlah baik-baik, matangkanlah sebuah keputusan, sebuah tindakan yang akan kita lakukan. Pikir baik-baik, pertimbangkan baik-baik, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Masih ada waktu, masih ada sesuatu di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis ini ingin memberikan kepada kita pelajaran, faedah bahwa ketika kita membiarkan orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, membiarkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mengingatkan, yang mencegah, maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Allah maha mampu untuk menurunkan hukuman. Allah maha mampu untuk menurunkan azabnya. Dan azab tersebut ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka yang melakukan kezaliman, kepada mereka yang melakukan kemungkaran, bisa jadi azab tersebut akan mengenai pula orang-orang yang tidak melakukan kezaliman tersebut. Halaku jami'an. Orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang rajin ibadahnya, tapi ketika melihat dan melakukan, ketika melihat dan mengetahui ada kemungkaran demi kemungkaran yang dilakukan di tengah masyarakat kaum muslimin, tidak ada satupun upaya dan usaha untuk mengingatkan, justru membiarkan kemungkaran tersebut terjadi, justru membiarkan kemaksiatan tersebut merajalela. Maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala bisa menurunkan hukumannya, bisa menurunkan azabnya yang kemudian akan mengenai siapapun yang ada di situ. Sama seperti kondisi penumpang kapal tersebut ketika mereka yang berada di bagian bawah memiliki keinginan untuk melubangi kapal, kemudian tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang, maka niscaya semuanya bakal binasa. Bukan hanya pelakunya saja, bukan hanya orang-orang yang berada di bagian bawah, tapi mereka yang ada di dalam kapal tersebut, baik yang ada di atas ataupun yang ada di bawah, binasa, kapal tenggelam. Demikian perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, itu sama seperti orang-orang yang berada di dalam kapal. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus ada dari kaum muslimin untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada perkara yang baik, mencegah dan melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran terjadi, maka cegahlah kemungkaran tersebut, ingkarilah kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, pertolongan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga ajal menjemput kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah memperingatkan kita sebagai hamba-hambanya dalam firman-Nya, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, wattaqu fitnatan, dan takutlah kalian, waspadalah dari fitnah, ujian, cobaan, musibah, azab. La tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Ujian, hukuman, azab, musibah tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam ayat ini sebagai isyarat kepada kita supaya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai membiarkan kezaliman-kezaliman itu terjadi. Jangan sampai kita membiarkan adanya kemaksiatan dan kemungkaran, kemudian kita diam, pura-pura tidak mengetahuinya, menutup mata kita, atau justru kita meridhai kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ingat, yang akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang melakukan kezaliman dan kemungkaran. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kezaliman tersebut tidak hanya menimpa mereka, bisa jadi menimpa dan mengenai orang-orang yang saleh yang berada di sekitar situ. Yakni apabila mereka itu diam semuanya, tidak ada usaha dan upaya mencegah kemungkaran-kemungkaran, tidak ada usaha dan upaya untuk mencegah kemaksiatan-kemaksiatan, tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kebaikan, tidak ada yang berusaha untuk menyampaikan dan memperingatkan kaum muslimin tentang bahaya dari dosa dan kemaksiatan, semuanya diam. Ada kemungkaran, diam. Kemungkaran terjadi dan dilakukan oleh mereka, diam. Justru kebanyakannya ridha dan senang, atau justru mendukung kemungkaran tersebut. Maka wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah dari hukuman yang itu tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apabila kita melihat saudara kita terjatuh dalam kemungkaran dan kemaksiatan, baik itu berupa melakukan perkara yang diharamkan atau meninggalkan perkara yang diwajibkan, maka kewajiban kita ialah mengingatkan dan menyampaikan bahwa ini perkara yang wajib, harusnya kita melakukannya. Ini adalah perkara yang diharamkan, harusnya kita meninggalkannya. Atau apabila kita melihat saudara kita, tetangga kita yang terjatuh dalam kemaksiatan dan kemungkaran, yang bisa jadi mereka melakukannya tanpa didasari ilmu, dalam artian mereka jahil, mereka bodoh, mereka tidak mengetahui bahwa perkara tersebut adalah perkara yang haram, maka tugas kita ialah mengingatkan, menyampaikan kepadanya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang penuh dengan hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang melakukan kemungkaran, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin ialah mengingatkannya. Minimalnya ada pengingkaran dalam hati kita. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa di antara kalian melihat ada kemungkaran, maka hendaklah dia ubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, apabila dia tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Maka apabila dia tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, fa biqalbih, ubahlah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adzaful iman, dan yang seperti itu adalah iman yang paling lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga sebagai penutup, ingatlah apabila kita ingin melakukan kezaliman, apabila kita ingin melakukan kemaksiatan, ingat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengenai kita. Bisa jadi keluarga kita juga akan terkena hukumannya. Bisa jadi tetangga-tetangga kita juga akan terkena hukumannya, siksaannya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikirlah baik-baik sebelum melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pikir baik-baik. Jangan sampai kita melakukan kemungkaran, jangan sampai kita melakukan kezaliman, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan yang mana efeknya itu bisa mengena kepada siapapun, bukan hanya kepada diri orang yang melakukan kezaliman tersebut saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas hak agama yang benar ini, di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة